Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kita sampai pada ucapan al-muallif oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah kitabih Syarh Sunnah. Wal Qur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruh wa laysa makhluqan li'anna al-Qur'an minallah wa ma kana minallah fa laysa bimakhluq. Dan al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah yang ia turunkan dan cahaya darinya. Al-Quran bukan makhluk, dikarenakan Al-Quran dari Allah dan apa-apa yang dari Allah maka bukan makhluk. Wa kadza qala Malik ibn Anas wa Ahmad bin Hanbal wal fuqaha qablahuma wa ba'dahuma wal mira'u fihi kufrun. Demikianlah pendapat Imam Malik bin Anas, demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal dan para fuqaha sebelum dan sesudah keduanya. Adapun perdebatan dalam masalah ini adalah kekufuran, dikarenakan al-sunnah mereka telah menetapkan menjadi akidah mereka bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, bukan makhluk. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah beliau, setelah membawakan ucapan muallif di atas, wal Quran kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu wa laysa makhluqan min i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah anna al Quran kalamullah. Di antara akidahnya ahli sunnah wal jamaah bahwasanya al Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah, firman Allah. Takallama bihi haqiqatan, yang Allah berbicara dengannya, dengan Al-Quran tadi, dengan hakiki. Wasami'ahu minhu Jibril, mendengar langsung darinya Jibril. Wa nazala bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Jibril turun membawa firman Allah tadi yang ia dengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidahnya Ahlussunnah. Lam yukhalif fiha ahadun min ahli al-ilm as-sa'irin 'ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari kalangan ahlul ilm, para ulama, yang mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi akidah ini. Akan tapi penyelisihan terhadap akidah ini muncul dari ahlul dhalal, orang-orang sesat, orang-orang yang menyimpang, minal jahmiyah, dari kalangan jahmiyah, atsba' al-jahm bin Safwan. Kata jahmiyah ini diambil dari pendirinya, Jahm bin Safwan. Dinisbatkan kepada pendirinya Al-Jahm bin Safwan, kelompok Jahmiyah. Demikian juga kelompok-kelompok yang lain yang mengikuti akidah yang sesat ini, seperti Mu'tazilah, Zaidiyah, Syiah, Ibadiyah, yang mereka berjalan di atas manhaj, menyelisihi manhajnya Ahlussunnah dalam terkait dengan Al-Quran, akidah tentang Al-Quran. Maka mereka menganggap annal Quran makhluk, khususnya Al-Quran adalah makhluk. Dan ini adalah akidah yang batil. Akidah Ahlussunnah bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Mengapa muncul dari ahlul dhalal, orang-orang menyimpang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk? Hal ini bersumber dari akidah batil mereka yang lain, terutama tadi Al-Jahmiyah, yang menafikan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka mereka menafikan, mereka tidak mensifati Allah dengan wajah, Allah tidak mereka sifati dengan tangan, memiliki dua tangan, atau yang selainnya. Allah tidak mereka sifati dengan as-sam', pendengaran, al-basar, penglihatan, al-ilm, ilmu, al-iradah, keinginan, kehendak. Mereka nafikan itu semua sebagaimana telah lalu, dikarenakan apabila kata mereka kita menetapkan sifat-sifat tadi, maka ini sama saja dengan menyerupakan Allah dengan makhluk, dan bantahannya telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dan di antara sifat Allah adalah al-kalam, sifatul kalam. Maksudnya Allah itu berbicara, Allah berfirman hakikatan. Bil alfaz, bis saut wal huruf, dengan lafaz, dengan suara yang didengar, dengan huruf-huruf. Ini mereka ingkari. Ini mereka ingkari, mereka nafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkait dengan Al-Quran, ketika terkait dengan haknya Al-Quran, otomatis ketika mereka menafikan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka otomatis Al-Quran itu adalah makhluk, bukan ucapan Allah. Karena kata mereka Allah tidak berbicara, sehingga Al-Quran kata mereka adalah makhluk. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa in hadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berikan perlindungan kepadanya sampai ia mendengar kalam Allah, firman Allah, Al-Quran, barangkali dengannya dia akan mendapatkan hidayah setelah mendengarkan bacaan Al-Quran. Demikian juga firman Allah Ta'ala tentang kaum munafiqin, yuriduna ayyubaddilu kalamallah, mereka menginginkan untuk mengganti kalamullah, firman Allah. Dalam ayat ini adhafahu ila nafsih, Allah sandarkan al-kalam tadi, sifat kalam, kepada dirinya sendiri, kalamullah, ucapan Allah, firman Allah. Demikian juga dalil-dalil yang lain, wal adillah minas sunnah wa min ijma'il ummah katsirah ala hadhil mas'alah. Ini baik dari sunnah dan ijma', kesepakatan ini sangat banyak dalam masalah ini. Fahiya mas'alatun yaqiniyah bila syak, sehingga ini adalah permasalahan yang diyakini kebenarannya dan tidak ada keraguan padanya. Wala yu'athiru fiha ikhtilafu ahli dhalal bi'anna al-Qur'an kalamullah, tidak berpengaruh, tidak berefek adanya perselisihan, perdebatan di antara ahli dhalal tentang bahwasanya Al-Qur'an, terkait dengan Al-Qur'an, dan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala, dengan menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah, kemudian kata Syekh Al-Fauzan, wa huwa fardun min afradi kalamihi subhanah, dan Al-Quran itu adalah satu bagian dari bagian-bagian firman Allah Ta'ala. Dan Allah berbicara, wala yazalu yatakallam, dan akan selalu memiliki sifat ini, berbicara, berfirman, mata sya'a, kapanpun ia menghendaki, idha sya'a, wa bima sya'a, mausufun bil kalam, terkait dengan kehendaknya Allah, kapan Allah menghendaki untuk berbicara, maka Allah akan berbicara. Dan Allah disifati dengan al-kalam. Al-Quran ini bagian dari kalam Allah. Allah berbicara juga dengan Taurat, Allah berbicara dengan Injil, Allah berbicara dengan Zabur, Allah berbicara dengan al-amr wanahi, perintah dan larangan. Allah mengucapkan, berbicara tentang sesuatu, kun fayakun, jadi maka jadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah apabila ia menginginkan sesuatu, maka ia akan mengatakan kepadanya, jadilah, maka akan terjadi. Fa'athbata li nafsih al-qawl, maka Allah menetapkan sifat bagi dirinya al-qawl, ucapan. Idh qala Allahu ya Isa, ketika Allah berkata, wahai Isa. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Banyak kita dapati Allah mengatakan dalam Al-Quran, qala Allah, idh qala Allah, yang mana Ini menunjukkan Allah menetapkan bagi dirinya sendiri bahwasanya Allah itu yaqul, berbicara, berucap, sehingga ini adalah perkara yang sangat jelas, yang sangat gamblang bahwasanya Allah disifati dengan sifat al-kalam, dan kita tetapkan sifat tersebut dengan sifat yang sesuai, taliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak serupa dengan makhluk. Baik. Dan muncul ucapan dari ahlul dalal yang menjadikan dalih mereka, walaupun mereka mengatakan dalil, kita katakan itu adalah dalih mereka, bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Di antaranya adanya penyandaran kepada Allah, bahwasanya penyandaran kepada Allah, kata mereka, itu adalah penyandaran makhluk kepada penciptanya. Sebagai contoh, naqatullah, untanya Allah, baitullah, rumah Allah. Ini kata mereka menunjukkan bahwasanya yang disandarkan kepada Allah itu berarti penyandaran makhluk kepada penciptanya. Naqatullah, untanya Allah. Ini yang disebutkan dalam kisahnya Nabi Saleh. Demikian juga baitullah, rumah Allah. Maka kata mereka, naqah, bait, yang disandarkan kepada Allah tadi, ini adalah makhluk. Berarti penyandaran kepada Allah itu adalah penyandaran makhluk kepada Al-Khaliq. Fanaqul, kita katakan, hadza minal iftira' wat talbis. Ini merupakan kedustaan dan pengkaburan. Kita bantah mereka. Fal mudhaf ilallahi qisman. Karena yang namanya al-mudhaf, penyandaran kepada Allah, itu ada dua macam. Harus dijelaskan, harus dirinci. Al-awwal, yang pertama, idhafatu ma'anin, penyandaran kepada sesuatu yang abstrak. Tsani, idhafatu a'yan, yang kedua, penyandaran kepada sesuatu yang konkret. Adapun yang pertama, idhafatu ma'anin, idhafatuha ilallahi, idhafatu sifatin ila mausuf, penyandaran kepada Allah, yakni penyandaran sifat kepada yang disifati. Penyandaran sifat kepada yang disifati. Contohnya, kalamullah, ucapan Allah. Ini jenis yang pertama, masuk jenis yang pertama, penyandaran sifat kepada yang disifati. Yadullah, tangan Allah. Ini penyandaran sifat kepada yang disifati. Sedangkan sifat itu bagian dari zat, bagian dari zatnya Allah, dan bukan makhluk. Bagaimana mungkin kemudian mengatakan yadullah, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah, kata Allah dalam Al-Quran, terbentang, dia memberi kepada siapa yang ia kehendaki. Apa kemudian kita mengatakan di sini adalah penyandaran makhluk kepada Al-Khaliq, kepada penciptanya? Tangan ini adalah makhluk. Baik, maka demikian juga kalamullah ini adalah jenis yang pertama, penyandaran sifat ilal mausuf, sifat kepada yang disifati. Adapun jenis yang kedua, idhafah, idhafatu a'yan, penyandaran kepada suatu yang konkret. Ini seperti tadi yang disebutkan naqatullah, baitullah, maka ini adalah penyandaran makhluk kepada khaliqih, ila khaliqih, kepada penciptanya. Dan diantara faedahnya padanya ada ini adalah penyandaran sebagai pemuliaan. Baitullah, rumah Allah, berarti itulah bangunan yang mulia. Abdullah, hamba Allah, dia adalah hamba, tapi hamba yang mulia karena hambanya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Demikian juga ada di antara ahlul dhalal yang mereka tidak secara tegas menolak sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah al-Asy'ariyah. Mereka menetapkan kalam bagi Allah, akan tetapi kata mereka kalam tersebut bukan kalam hakiki, yakni dengan suara dan huruf. Tapi kata mereka itu adalah kalam nafsi, ucapan jiwa. Maka ini juga adalah pendapat yang batil. Ini adalah pendapat yang batil. Di antaranya bantahan terhadap pendapat ini adalah firman Allah Ta'ala, idznada rabbuhu bil muqaddas tuwa, dan juga ayat-ayat yang semisal. Di sini disebutkan bahwasanya Allah menyeru, idznada, Allah berseru. Yang namanya an-nida dalam bahasa Arab itu mesti dengan suara dan huruf. Ya. Yang namanya an-nida, seruan, panggilan, itu dengan suara dan huruf dan lafaz. Baik. Kemudian ucapan muallif, wa tanziluhu Al-Qur'an adalah ayat yang Allah turunkan, yakni kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Jibril. Allah Ta'ala berfirman, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Turun dengannya ruhul amin, ruh yang terpercaya, Jibril. Turunkan kepada hatimu agar engkau menjadi orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas. Allah berbicara dengan Al-Quran dengan bahasa Arab. Demikian juga ucapan muallif, wa nuruhu, dan cahaya Allah. Al-Quran yusafu bi annahu nur. Al-Quran disifati sebagai cahaya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Dan kami jadikan ia Al-Quran tadi menjadi cahaya yang kami beri petunjuk dengannya, siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Taib, dan ini adalah ucapan a'immah sebagaimana disebutkan muallif. Ini adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad, dan yang selain mereka dari kalangan imam-imam ahli sunnah. Seluruh imam ahli sunnah sepakat bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Ikan juga yang selain mereka dari kalangan fuqaha yang sebelum ataupun sesudah mereka yang berjalan di atas sunnah, yang sebelum mereka tentu saja dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan setelah mereka dari kalangan imam-imam, maka seluruhnya memiliki akidah bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Wal mira'u fihi kufrun. Ucapan mu'alif di atas perdebatan dalam masalah ini, bahwasanya Al-Quran apakah makhluk ataukah bukan makhluk, ini adalah kekufuran. Atau kemudian seorang mengatakan, dia kemudian ragu, kemudian mengatakan ketika ditanya, Al-Quran makhluk atau bukan? La adri, katanya, saya tidak tahu. Permasalahan ini adalah permasalahan yang khilafiyah, ada perbedaan. Taib, maka ini juga adalah perkara yang batil, dikarenakan sangat jelas dalil-dalil yang ada bahwasanya Allah disifati dengan sifat kalam, dan diantaranya adalah Allah berbicara dengan Al-Quran. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.